Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فرحمة الله عزكم الله. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang masalah hilful jahiliyah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب حلف الجاهلية. باب janji setia di masa jahiliyah. Hilful itu janji setia untuk sesuatu permasalahan. Yang dibahas sekarang ini ialah janji setia pada masa-masa jahiliyah dulu, yakni bagaimana hukumnya dalam Islam, apakah ditetapkan ataukah ditiadakan. Kita baca riwayatnya. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. قال حدثنا ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم. اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم dikenal dengan ابن علي. عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري. الزهري من محمد بن مسلم بن عبيد الله Ibn Shihab Az-Zuhri, dikenal dengan Az-Zuhri, juga dikenal dengan Ibn Shihab. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi, dari bapaknya Jubair ibn Mut'im. Apa yang dikum? Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, begitu. Baik. Mut'im apa Nuhair di situ yang punya anak. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Baik. An abihi, dari bapaknya. An Abdurrahman bin Auf. Jubair bin Mut'im dari Abdurrahman bin Auf. Jubair bin Mut'im ini sahabi, salah seorang sahabat Rasul. Abdurrahman bin Auf juga sahabi. anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, katanya Rasul, syahidtu ma'umumati hilfal mutayyibin, hilfal mutayyibin. Aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilfal mutayyibin, janji atau sumpah mutayyibin, orang-orang yang baik. Hilful mutayyibin ini adalah janji setia yang disampaikan oleh beberapa kabilah Quraisy pada masa itu, pada masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka ialah Banu Hashim, Banu Muqalid, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, dan yang lainnya. Mereka berkumpul, kemudian mereka saling bersumpah, saling berjanji. Isi perjanjiannya itu ialah tidak mendapati seorang pun yang dizalimi di wilayah Mekah, melainkan pasti akan dibantu. Tidak mendapati seorang pun yang zalim di situ, melainkan akan dicegah. Ini hilful muqayyadi. Barakallahu. Katanya Rasulullah SAW, aku pernah menyaksikan bersama dengan paman-pamanku hilful muqayyadi. Fama uhibbu an angkuthar, maka aku tidak suka untuk membatalkannya. Wa annali humran na'am, walaupun aku memiliki unta merah. Kata Rasulullah, aku tidak suka membatalkannya walaupun aku diberi unta merah. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini barakallahu fikum, antum perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisahkan salah satu janji setia yang terjadi di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan ternyata ketika beliau diangkat sebagai rasul, beliau tidak mau membatalkannya. Ma'uhibbu an ankuthahu. Berarti di sini barakallahu, janji-janji setia yang diupayakan atau yang dilakukan pada masa-masa jahiliyah itu diikrarkan dalam Islam. Nah gitu ya, itu akhirnya. Baik, tentang masalah al-hilf, janji setia yang terjadi pada masa jahiliyah barakallahu, dalam Islam itu diklasifikasi tidak satu macam. Ringkasnya ada dua macam. Ada hilfun, janji setia yang diikrarkan, disetujui dalam Islam. Yang pertama. Ada pula yang kedua, sumpah setia atau janji setia yang ditiadakan dalam Islam. Yang ditiadakan dalam Islam. Jadi ada yang disetujui, dibenarkan, ada yang ditiadakan dalam Islam. Belum ada di zaman jahiliyah, tapi ketika Islam ditiadakan. Ketentuannya, untuk janji-janji setia yang dibenarkan, diikrarkan dalam Islam, itu janji setia yang ada unsur kebaikan padanya. janji setia yang ada unsur kebaikan padanya, seperti janji setia untuk menolong orang zalim, orang yang terzalimi ya, tadi. Janji setia untuk mencegah orang yang zalim, hilful mutayyibin. Ya, atau janji setia untuk silaturahim, atau janji setia membantu anak yatim, atau membantu fakir miskin, atau janji setia untuk membantu kaum du'afa, dengan semisalnya. Paham ya? Isinya itu baik, maka dibenarkan dalam Islam. Itu perkara yang bagus. Barakallahu. Dan yang kedua ketentuannya, tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Tidak ada pelanggaran syar'i padanya. Di antara bentuk pelanggaran syar'inya ialah kalau sampai menyebut nama berhala. Ingat para mufassirin, mereka masih kufar, ya. Kalau sampai menyebut nama Uzza, Lata, Manat, dan berbagai macam bentuk-bentuk berhala-berhala mereka pada masa lalu, maka tidak dibenarkan. Dalam Islam tidak boleh bersumpah atau berjanji setia dengan atas nama berhala. Harus atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham insyaAllah ya? Kalau terpenuhi ketentuan ini, maka diperbolehkan. Di antara contohnya tadi itu, hilful mutayyibin. Yang disebut dalam hadis, hilful mutayyibin. Itu isi perjanjiannya ialah semuanya bersumpah, semuanya berjanji untuk membantu orang-orang yang terzalimi di Mekah. Berjanji untuk mencegah siapapun yang berbuat kezaliman di kota Mekah. Bagus loh kamu. Bagus apa enggak? Bagus. Isinya bagus. Maka diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, dan beliau mengatakan, aku tidak ingin membatalkannya walaupun aku memiliki unta merah. Paham? Ini yang ditetapkan. Yang kedua ialah janji setia, sumpah setia yang sudah ditiadakan dalam Islam. Yang ketiga, ketentuannya yang pertama ialah isi perjanjiannya itu melanggar perkara syar'i. Isi perjanjiannya itu melanggar perkara syar'i. Di antaranya, janji setia untuk asabiyah. Janji setia untuk asabiyah. Tahu asabiyah? Fanatik suku, fanatik kabilah. Mereka dulu punya prinsip unsur akaka waliman au mazluma. Unsur akaka waliman au mazluma. Bela saudara kamu, baik dia zalim atau terzalim. Begitu. Itu asabiyah. Bela kabilahmu, bela sukumu, apapun keadaannya, apapun kondisinya, baik mereka zalim atau terzalim, bela. Itu namanya hilfun, artinya janji setia yang melanggar syarat. Ditolak dalam Islam, tidak boleh ya seperti itu. Paham ya? Dalam Islam ada ketentuannya. Unsur akhaka zaliman au mazluma, tolong saudara kamu yang zalim atau yang terzalimi. Kalau yang terzalimi ditolong, kalau yang zalim diapakan? Dicegah. Itu Islam. Paham ya? Jadi enggak ditolong semua, ada klasifikasi. Di antara janji setia masa dahulu yang ditiadakan dalam Islam ialah janji setia istilahnya sekarang apa ya? Mereka mengatakan dahulu ialah dami kepadamu, darahku adalah darahmu. Mali maluk, hartaku adalah hartamu. Ini janji setianya orang jahiliyah dulu. Ini disebut apa lagi? Janji setia kayak gini namanya. Darahku, darahku. Jadi ketika orang tersebut yang sudah kita adakan janji setia tadi terancam nyawanya, kita wajib membela dia. Boleh atau kata boleh. Dibela. Darahku, darahku. Teruskan lagi, hartaku, hartamu. Harta yang kamu miliki, bisa aku ambil. Harta yang aku miliki, bisa kamu ambil. Itu model al-hilf yang ada pada masa dahulu. Dan ini ditiadakan dalam Islam. Di antara konsekuensi pernyataan mereka, hartaku, hartamu, ketika orang itu dari mati, siapa yang mewarisi? Siapa yang mewarisi? Ya, saya selaku yang sudah mengadakan perjanjian dengan kamu. Paham ya? Saya sama antum berdua mengadakan tahaluf, saling janji setia. Darahku darahmu, hartaku hartamu. Oke? Oke. Konsekuensinya ketika dia mati, hartanya saya warisi. Saya mati, hartaku diwarisi sama dia. Dan itu ditiadakan dalam Islam. Sudah ditiadakan dalam Islam dengan prinsip-prinsip waris dalam Islam. Intinya barakallahu fikum, untuk hilful jahiliyah ada klasifikasi. Ada yang diterima, ada yang ditiadakan dalam syariat. Barakallahu fikum. Nah, ya Pak. Adapun di zaman, adapun pada era Islam, barakallahu fikum, yang seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk bayat, dalam bentuk bayat, janji setia untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam barakallahu fikum yang namanya bai'at itu cuma satu. Dalam Islam yang namanya bai'at, janji setia, sumpah setia itu cuma satu. Yaitu bai'atun liwaliyil amr. Bai'at, sumpah setia, janji setia yang diberikan kepada penguasa. Penguasa muslim yang sah di wilayah tersebut. Hanya itu. Selainnya tidak ada bai'at-bai'at yang syar'i. Semuanya dikatakan sebagai bai'at-bai'at yang menyimpang, yang muhdadah. Hanya itu. Paham ya? Sekali lagi, janji setia, sumpah setia yang dikasih nama bai'ah, atau dikasih nama ahdun, atau dikasih nama mitsaq, atau yang semisalnya dalam Islam cuma satu. Bai'ah yang diberikan kepada kepala negara tertinggi wilayah muslimin dan penguasa itu muslim walaupun dia zalim. Dikasih bai'ah. Selainnya tidak ada. Tidak ada bai'at kepada selain para penguasa. Itu dalam Islam. Agar maka praktek-praktek bai'at yang terjadi di beberapa sekte itu merupakan tanda-tanda penyimpangan mereka. Praktek-praktek bai'at yang terjadi pada beberapa kelompok dan golongan itu merupakan tanda-tanda penyimpangan mereka. Sebab tidak ada bai'at kecuali cuma satu dalam Islam. Bai'at untuk para penguasa muslimin. Ini terkait dengan janji setia para seorang. Dalam Islam yang ada hanyalah yamin. Ini untuk pribadinya dia. Bersumpah dengan nama Allah untuk mengerjakan sesuatu. Itu pribadi. Paham yang namanya yamin. namanya yamin, sumpah. Kalau tadi kan janji setia terkait dengan pihak lain, itu namanya bai'at cuma satu untuk penguasa saja. Sekarang ini yang berikutnya yang ada dalam Islam, yamin, sumpah, sumpah yang dilakukan oleh individu-individu Muslim untuk mengerjakan sesuatu. Sumpah ini harus dengan nama Allah. Dan dia mengatakan wallahi, dia mengatakan billahi, dengan nama Allah. Dan yang kedua, tidak boleh dusta. Harus jujur. Kalau dusta namanya dia mungkin rumus sumpah dusta. Harus jujur. Dan yang ketiga, harus dia lakukan. Artinya warahmatullahi, kalau kemudian dia melanggar sumpahnya, terkena kafaratul yamin, terkena yang namanya kafarat sumpah. Apa kafaratnya? Apa kafaratnya? Kafarat sumpah. Langsung proses hari, ada tartibnya. Yang pertama membebaskan budak. Yang kedua kalau nggak mampu ialah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu puasa 3 hari. Itu namanya kafaratul yamin. Amin. Barakallahu. Itu sumpah untuk individu-individu Muslim. Saya dia bersumpah demi Allah, sumpahnya dia ini, contoh ya, demi Allah aku akan senantiasa menyantuni anak yatim satu itu. Dia nunjuk seorang, iya jangan emang sangat, saya kan sekitar memberikan ilustrasi, satu dengan sana semua sih, Allah mustahil, satu itu, gitu. Paham ya? Fulan. Ternyata dia langgar sumpahnya. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Kafarat sumpah. Dia tidak pernah lagi menyantuni anak yatim tadi. Sesuai dengan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaratul yamin, kafarat sumpah. Bebaskan budak. Tidak mampu, tidak ada. Kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian mereka. Tidak mampu, tidak punya fulus. Maka harus kuat pikiran. Tadi paham ya? Itu dalam Islam. Ada janji setia terkait dengan pihak lain, disebut dengan bai'at. Itu untuk penguasa khusus, tidak boleh yang lain. Terkait dengan janji atau sumpah untuk pribadi-pribadi dia dalam mengerjakan sesuatu, disebut dengan yaminun. Yamin. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini? Mudah enggak? Bedanya janji setia jahiliyah dan yang dalam Islam. Mudah enggak? Soalnya mau pahami? Boleh sekarang kita mengadakan janji setia begitu. Anak sama antum. Pak, hartamu hartaku, bojomu bojoku, anakmu anakku, boleh pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur pelanggaran. Pelanggaran syariat. Nah, tidak boleh. Itu perkara sudah ditiadakan dalam Islam. Tidak ada. Tidak ada. Betul ya? Bisa tanya pak? Nanti apa sekarang? Nanti apa sekarang? Duh, enggak apa-apa. Ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang itu saya lupa ya, tidak akan masuk surga apabila tidak ada tanda jamaah yang ada di padanya. Tanda apa? Tidak akan masuk ke dalam surga. Secara makna aja. Makna aja. Iya boleh. Tapi dan arti bayat yang ada di dalam dirinya individu itu tersebut, maka tidak akan membau baunya surga. Adalah ya. Benar, tak carikan filenya dulu. Man mata walaysa fi unufihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Nah, itu sahih riwayatnya, Pak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim. Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati jahiliyah. Pertanyaannya yang mana, Pak? Iya, kepada pihak pemerintah. Semua lafad-lafad baiat yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW itu kepada penguasa tunggal negara. Di Indonesia ini Pak SBY yang berhak dikasih baiat. Lalu kita-kita ini sudah berbaiat. Gimana? Nah, disitulah harus saya jelaskan bagaimana kan proses dan cara baiat. Nah, kan gitu ya. Mudeng ya. Yang jelas, tak terangkan dulu. Semua riwayat yang menyebutkan kalimat baiat itu untuk penguasa tunggal negara. Antum cermati, semua hadis yang membicarakan tentang masalah baiat dan ancaman orang tidak punya baiat, semuanya disebutkan para ulama dalam bab ketaatan pada penguasa. Mesti dalam kitabul imarah, itu pembahasannya. Supaya dipahami, ini berkaitan dengan siapa? Dengan penguasa kita. Ini sih ya, para kuasa hukum. Tidak ada pembahasan kitabul bay'ah dalam pembahasan kitabul sholah. Mesti tidak ada. Mesti dimasukkan dalam kitabul imarah. Supaya dipahami, itu terkait dengan apa? Terkait dengan penguasa. Adapun isi bai'at yang macam-macam, bai'at untuk sholat, bai'at untuk jihad, bai'at untuk mati, bai'at macam-macam, itu isinya. Tapi untuk siapa? Untuk penguasa tunggal. Bentuk bai'at itu macam-macam. Jadi bahas bai'at ini. Tahu apa ya? Tahu apa? Yang pertama dan itu hukum asal. Yang namanya bai'at itu ialah al-musafahah yad biyad. Harus jabat tangan, tangan dengan tangan. Cekel tanganku. Cekel tanganku. Ini contoh bekas saya bai'at tato. Nah, cekel. Ini namanya bai'at. Saya mengucapkan pada dia terkait dia mau bai'at tentang masalah apa. Dia bai'at untuk mengamalkan Islam, maka saya mengatakan ubayyuka begitu. Ya fulan ubayyuka alam tithali awamiril Islam. Gitu. Hai fulan, aku bai'at kamu untuk melaksanakan perintah Islam. Itu ya jumbiat. Tergantung apa bai'atnya. Jihad pegang dia. Ubayyuka alal jihad fi sabilillah hatta al mamat. Gitu. Aku bai'at kamu untuk berjihad sampai saya mati. Sah jihad. Siapa yang tangan siapa ini? Tangan penguasa bukan tangan saya. Paham ya? Paham ini, Pak? Ini yang pertama. Dan ini untuk laki-laki. Tidak mungkin untuk perempuan. Yang kedua ialah al-bai'ah bil mukalamah. Bai'at dengan ucapan tanpa jabat tangan. Ini biasanya untuk perempuan. Kumpulkan mereka semua jadi satu, langsung penguasanya mengatakan, aku baiat kalian semuanya untuk mendengar dan mentaati saya. Misalkan begitu. Namanya al-bai'ah al-sam'i wa ta'ah. Cukup. Yang contoh dengan tangan ketika Rasul membaiat para sahabat pada baiat ridwan. Baiat di bawah pohon. Tahu sejarahnya? Hah? Ketika Rasul SAW hendak mau umrah, mau ke Mekah, itu pada peristiwa Hudaybiyah. Sehingga ya, ketika diisukan Utsman dibunuh semua mereka, langsung mengatakan bai'atul ridwan. Itu jawab tangan. Tekan semuanya. Ini bayat alal mauti. Bayat untuk mati. Untuk Utsman saya mengatakan, ini tangan saya yang kiri untuk Utsman. Diginikan tangan. Itu dengan tangan. Kalau belum kalah, dengan ucapan itu kaum wanita. Yes. Ada lagi yang ketiga, al-bay'ah bil mukatabah. Bay'at dalam bentuk mukatabah. Mukatabah itu ngirim surat. Ngirim surat yang berisikan pengakuan dia sebagai seorang penguasa untuk ditaati dan didengarkan. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika Marwan bin Hakam menguasai kaum muslimin. Ketika peristiwa berdarah yang dilakukan sama Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Tamam, ketika dia mengalahkan pasukannya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, kemudian Al-Hajjaj menjadi gubernur ketika itu di bawah pengawasan Marwan bin Hakam, teman-teman ya. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menulis surat untuk mengikrarkan dia, untuk mengakui dia sebagai seorang penguasa yang sah. Bil mukatabah. Bisa. Barakallahu fiik. Atau cara yang keempat ialah bil iqrar. Dengan mengikrarkan bahwasannya dia seorang penguasa yang sah, kita dengarkan tata hati. Ini semuanya cara-cara dalam kondisi-kondisi yang kurang kondusif. Atau kondisi-kondisi tatkala di sebuah negara tidak mengenal istilah bay'at. Di negara kita ada bay'atnya, Pak. Sudah ada, Pak. Ada bay'atnya langsung dilantik begini. Ya gitu ya. Itu bay'at apa kan? Hah? Dilantik. Tapi yang dimakan sekarang adalah masyarakatnya yang membay'at penguasa. Artinya para pemimpin dengan kita untuk di negara kita sekarang ini, dengan kita meyakini bahwasanya penguasa sekarang ini adalah penguasa yang sah, tamam, untuk kita dengarkan dan kita taati, itu merupakan proses bayatnya kita. Semua Allah. Itu ya. Para pemimpin. Apa ada masalah kalau antum, misalkan di antara antum kirim surat kepada Bapak Presiden Susilo Bambangudhoyono menyatakan bayat, takobel, kena masalah, singklem, kirim surat, isinya pernyataan bayat, saya Fulan bin Fulan dari Surabaya, alamat gini, menyatakan aku membayat Bapak Presiden Susilo Bambangudhoyono untuk mendengarkan ini akhir, ya monggo, teman-teman. Nah, di wajah gitu mungkin menyampe ya. Ya. Nah, maka dalam kondisi seperti sekarang ini, hadis man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada ikatan bai'at maka dia mati jahiliyah, itu merupakan ancaman keras bagi para pemberontak penguasa. Karena mereka tidak punya ikatan bayat dengan penguasa tersebut. Paham ya? Nah, ini disalahpahami oleh sebagian CP digunakan untuk bayat pimpinan mereka. Kayak tadi itu akhirnya. Cekal tangannya, bayat itu bahaya. Itu merupakan tanda-tanda penyimpangan suatu sekte, penyimpangan suatu pemahaman atau suatu kelompok atau golongan ketika di dalamnya ada unsur bayat. Entah dikasih nama bayat atau dikasih nama janji setia, mau dikasih nama ahdun, dikasih nama mitakun, atau tegas dengan mengatakan sumpah setia dengan nama janji setia, itu semua adalah bayat. Itu haram dan tanda penyimpangan tersebut. Mending ini, ya? Hah? Ada yang mau tanyakan lagi, apa saya teruskan? Yang kata membacakan itu sebenarnya, Gimana? Kata pemerintah. Ah, bisa penguasa yang mengucapkan, bisa rakyat yang mengucapkan dan disetujui, diikrarkan sama penguasa. Terus sama-sama dikerjakan. Kata Ibnu Umar itu yang langsung menyatakan baiat kepada penguasa yang ada ketiga itu. Para bisa, bisa penguasa yang ngomong ubayi hukum, bisa rakyatnya mengatakan bayak tuka gada wakada. Itu semuanya contohnya. Para kahitun. Di hadith Jarir bin Abdul Bajali Mutahakun Ali dia mengatakan bayak tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayak tu Rasulullah sallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslim. Kata-kata bayak itu aku yang membaiat Rasul. Sehingga bisa salah. Enggak ada masalah. Mana? Tuh, kalau orang kafir ya gak dibaiat. Persyaratannya itu ialah dia penguasa yang sah di negara itu dan muslim. Jelas. Kalau dia kafir, ya gak dibaiat. Ya gak ditaati, ya gak didengarkan. Ya bukan penguasa kita. Terus? Gimana kita apa? Tidak berbaikat kepada dia. Terus? Tidak masuk. Itu terkait dengan penguasa muslim. Kata-kata man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata midatan jahiliyah, itu penguasa muslim. Bukan penguasa. Eh, kita aja, nggak mau teruskan lagi. Terus? Anda pikir atau mau teruskan lagi? Teruskan lagi mestinya itu. Terus kalau nggak bayat, ngapain kita? Terus kalau nggak taat, nggak mendengarkan mereka, ngapain kita? Kan gitu mestinya itu. Terus? Nah, saya pancing atau terus? Nggak mau terus ya sudah mandek lah. Terus bagaimana? Keterusannya barakatuh ialah muncul pertanyaan di sini. Apakah boleh dari kaum muslimin memberontak? Apakah boleh bagi kaum muslimin untuk mengkudeta? Jawabannya apa? Hukum asalnya boleh dan harus digulingkan. Hukum asalnya. Tetap orang kafir tidak boleh menguasai kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh dipimpin orang kafir. Boleh hukum asalnya. Tapi, tapi ini mana? Terus mana? Tapi untuk pelaksanaannya harus mempertimbangkan maslahat dan madharat. Maka ada persyaratan-persyaratan penting yang disebutkan oleh para ulama tatkala menghadapi kondisi seperti ini. Yang pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan yang berimbang dengan kekuatan penguasa. Yang kedua, maslahat yang dicari, yang dicapai itu lebih besar daripada kemampuan yang dikhawatirkan. Tiga, besar kemungkinan berhasil daripada gagal. Kalau terpenuhi, monggo. Kalau tidak, maka kita harus sabar. Sabar, tidak melakukan reaksi apapun dalam rangka untuk meredam fitnah, bukan dalam rangka untuk mengakui dia sebagai penguasa, bukan dalam rangka untuk mentaati dia sebagai penguasa, sebagai keyakinan, bukan. Tapi kita tambah reaksi, nggak mau berontak, apa adanya, dalam rangka untuk meredam fitnah. Jadi beda keyakinan ketika ini muslim, ketika ini kafir. Mudah ya? Itu ada kesempatan, punya kemampuan, dikalkulasi secara manusia, bisa itu. bet langsung gulingkan pun. Nah, ya ada jalur yang tempuh. Yang pertama kali tempuh ya jalur-jalur atas dari kalangan lembaga apa jenenge itu? LMPR. Itu lembaga apa jenenge itu? Legislatif. Legislatif. Nah, lembaga legislatif itulah yang dituntut untuk segera bermusyawarah untuk mengganti penguasa kafir ini jadi penguasa yang muslim. Dan prosesnya ya enggak bisa kalem gitu. Iman, kan gitu ya. Nah, tapi dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tadi. Ingat ya, persyaratan tadi. Kalau enggak terpenuhi maka tak boleh punya. Harus lokal bagaimana biasa dalam bernegara, tapi di hati kita tidak ada keterikatan baiat sama dia. Dengar ya. Pakai helm. Bangco. Merah berhenti, hijau terus. Kan penguasanya kafir. Iya, ini semua dalam rangka untuk kemaslahatan umum, untuk meredam fitnah. Tapi di hati kita tidak ada ketaatan kepada dia, tidak ada ikatan baiat kepada dia. Tidak diakui sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang penguasa. Tindakan kita dalam bernegara hanya semata-mata untuk meredam fitnah dan untuk kemaslahatan secara umum. Itu kalau dia kan, walhamdulillah pemerintah atau penguasa kamu tidak ganti. Ya bu ya, tuh ragu-ragu. Penguasa kamu kafir atau kafir? Yakin muslim? Mader? Mader. Saya ragu-ragu. Muslim yang mengharapkan. Wes, apa lagi? Lanjut? Atau ada lagi mau tanya kan? Baik, lanjut bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul ikha. Bab al-ikha. Al-ikha itu saling bersaudara. Al-ikha atau al-mu'akha, saling bersaudara. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail. Haddats istilahkan yang nyambung. Ada haddatsana Musa bin Ismail. Ada. Masya Allah. Di sini terangkan tidak ada di Sahih Al-Adab Lalas. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hamad bin Salamah an Thabit bin Aslam Al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ibn Mas'ud bin Zubair. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Ibnu Mas'ud dan Zubair bin Awam. Nah, ini para pendukung di awal Islam. Ini di awal-awal Islam. Kemudian setelah itu para pendukung ditiadakan. Ini ketika Rasulullah SAW kali pertama datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah. Setelah tenang kondisinya, beliau membangun masjid. Kemudian langkah berikutnya beliau tempuh ialah mengadakan al-ikha antara dua orang, muhajir dengan ansor. Begitu. Ada juga yang muhajirin dengan muhajirin dipersaudarakan dalam rangka untuk memperkuat, mempersatukan mereka. Disebut dengan al-ikha al-mu'akha. Ini di awal Islamnya. Paham ya? Dengan prinsip yang hampir mirip dengan gaya dulu. Gaya dahulu. Jadi dianggap saudara sendiri. Istrinya ya mahram sama dia. Tamam? Ya, hartanya ya bagaimana harta sekalian sendiri dan segala macamnya itu di awal Islam. Setelah itu barakallahu fikum ditiadakan. Ada hukum-hukum setelahnya, hukum tentang masalah kemahraman, hukum tentang masalah harta, masing-masing orang memiliki hartanya sendiri-sendiri dan segala macamnya. Barakallahu. Saya bagi maka riwayat ini bentuk ikha saling mempersaudarakan dengan bentuk seperti awal-awal Islam terdahulu itu sudah ditiadakan hukumnya. Terbabnya para ulama. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana ibn Uyainah Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana 'Asim al-Ahwal عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ها قال حالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين قريش والأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام حالف membuat janji setia halus tadi antara Quraisy dan Ansar fi dari allati fi Madinah di rumahku kata Anas yang ada di Madinah. Indah ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini yang disebutkan di Irwan dengan istilah al-ikha tadi al-ikha tadi. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Quraisy Muhajir Ansar yang di Madinah dipersaudarakan dengan prinsip helpful, janji setia untuk saling membantu, saling ini, saling itu. Mirip dengan pada masalah itu dulu. Ingat itu di awal Islam, setelah itu tidak ada lagi. Di awal Islam pula barakallahu'alaikum sistem seperti ini termasuk sebab-sebab orang dapat warisan kata hidup yang keterangan. Tapi ya, di awal Islam sudah dihapus setelah itu oleh hukum-hukum waris yang ma'ruf sampai sekarang barakallahu'alaikum. Belum mengatakan setelah itu. Tapi yang berikutnya masih berkaitan dengan sebelumnya. Wa qala rahimahullahu ta'ala bab la hilfa fil Islam. Bab tidak ada al-hilf dalam Islam. Ingat ini hilf yang ditiadakan dalam Islam. Sebagaimana saya terangkan di ikhwan, untuk hilfun janji-janji setia yang ada pada masa lalu itu diklasifikasi menjadi dua, ada yang ditetapkan, ada yang ditiadakan yang tadi itu ya. Ingat ya. Yang tadi ya. Yang ini ya kawan, babnya ialah tidak ada al-hilf janji di dalam Islam. Yakni janji-janji setia yang melanggar syar'i yang ditiadakan dalam syariat. Adapun yang tidak melanggar syariat maka diteruskan, diikrarkan, disetujui, tidak perlu diulangi lagi. Baik, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalid ibn Maqlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده dari عمرو بن شعيب dari bapaknya شعيب بن محمد dari kakeknya عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى disebutkan جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح Rasulullah SAW pada tahun Fathu Mekah jelas beliau duduk ala Burujil Ka'bah, di atas tangga-tangga Ka'bah. Burujil itu tempat untuk naik ke arah. Fahamidallaha wa adna alaih. Rasul pun memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala, kemudian Rasul mengatakan, man kana lahu hilfun fil jahiliyah, barang siapa yang memiliki ikatan perjanjian setia di masa jahiliyah, lam yajidhul islamu illa syiddah, maka tidak akan menambahi dia dalam Islam kecuali semakin kuat setianya. Lam yajidhul islamu illa syiddah, Islam tidak akan menambahnya kecuali syiddah, semakin kuat setianya, semakin kuat janjinya. Wala hijrah tabah dan fathi, dan tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Mekah. Intah. Ini hadis Hasan. Ini Hasan dikatakan Amr bin Shu'aib an Nabi anjadi. Ini merupakan silsilah yang Hasan. Baik. Dalam hadis ini barakallahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tegas menyatakan tidak membatalkan janji-janji setia pada masa dahulu. Amin. Barang siapa yang punya janji setia di masa jahiliyah, maka Islam tidak akan menambahi kecuali semakin kuat, semakin setia. Artinya apa? Diikrarkan. Ingat, ini untuk janji-janji setia yang tidak ada pelanggaran syariatnya. Saling berjanji untuk berbuat kebaikan, saling berjanji untuk silaturahmi, saling berjanji untuk membantu fakir miskin, kaum duafa, saling berjanji untuk membela yang terzalimi, mencegah orang yang zalim, dan semisalnya tadi itu ya, kan? Itu bisa diikrarkan. Ketika Anda masuk Islam, tidak perlu ada akad baru. Cukup dengan janji setia pada masa dulu. Kamu muslim, teruskan janji kamu tadi. Lantas, terima ya, janji-janji yang tidak terlanggar syar'i. Ada pun yang melanggar syar'i kayak tadi itu, darahku, darahmu, hartaku, hartamu, bojoku, bojomu, dan segala macamnya itu yang ditiadakan dalam Islam. Paham ini? Paham salah ya? Supaya dipahami tadi, arti klasifikasi, ada yang ditetapkan, ada yang ditiadakan. Rasul mengatakan la hijrah ba'da fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maknanya tidak ada hijrah dari Mekah menuju ke Madinah setelah Fathu Mekah. Ada pun hukum hijrah itu sendiri terus ada sampai yaumul kiamah nanti. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, atau hijrah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman, yang itu tuh ada sampai yaumul kiamah nanti. Katanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus hukumnya. Hijrah tidak akan terputus hukumnya hingga terputus pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan tertutup hingga matahari terbit dari arah barat. Tanda kiamat sampai kiamat, sehingga hijrah itu hukumnya tetap ada sampai yaumul kiamah nanti. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman baru. Sementara yang ditiadakan dalam hadis ini, yang tidak ada hijrah, ialah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Dikarenakan Makkah sudah menjadi negeri Islam setelah itu. Terimaan ya? Barakallahu hada wadhan insya'allahu ta'ala. Yakin. Cukup ya. Masya'allah. Ya Allah. Apakah yang dilakukan oleh Taliban itu benar? Taliban itu gimana? Afghanistan. Bagaimana? Siapa mereka ini? Saya kurang begitu mengikuti perkembangan dunia. Mereka ini siapa? Tawan tuh. Terkait di Afghanistan ini mereka ini siapa? Partai pemberontak? Taliban itu sebuah partai? Komunitas? Dianggap sebagai kaum separatis. Nah, dianggap sebagai kaum pemberontak. Ya, Afghanistan atau negaranya? Negara Afghanistan. Penguasanya Muslim. Muslim. Tapi yang tadi yang agak sedikit demo, apa? Moderat gitu ya. Polos. Maka dilihat bagaimana cara kerjanya. Kalau ternyata dia ini adalah kalau ternyata ya, kalau kata-kata penting ya banyak, supaya jangan salah paham. Kalau mereka di negara Afghanistan tersebut ialah kaum pemberontaknya, tidak mengakui keabsahan penguasa setempat, ya tidak dibenarkan. Dengan nama apapun mereka menyebut, tak apa itu. Entah dikasih nama Taliban, dikasih nama apa itu terserah. Jadi yang kita sekarang mata bagaimana gerakan mereka selama ini. Kalau gerakan mereka ternyata mubah atau tidak melanggar syar'i, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau ternyata melanggar syar'i, maka tidak dibenarkan. Saling menikahkan anaknya nanti. Lafadznya piye? Saling janji itu lafadznya piye? Ya mestinya sih maksudnya selang. Itu sih. Iya, mahu mesti anaknya yang ini lagi perempuan. Mungkin berdua lagi, tapi bukan perempuan. Biasanya kan masih kecil ya, dijodoh-jodoh no. Kangen no. Ayo. Akhirnya pas dewasa gimana? Belum tahu. Biasanya kayak gitu, ya. Nah itu. Tapi belum ada apa-apa ya, tidak ada hal-hal yang mengikat ya. Hanya sekedar tekad-tekad yang sangat kuat dari orang tuanya gitu. Lah, itu nggak mengikat insya Allah. Tidak mengikat insya Allah. Jadi kalau gede, udah mati orang tuanya, gede. Kemudian nikah dengan yang lain tidak ada masalah. Terkait dengan pernikahan itu harus betul-betul dengan sesuatu yang mengikat secara syar'i. Ada akdu nikah sehingga tidak bisa lagi dinikah sama orang lain. Paham ya? Artinya tindakan orang tua yang punya tekad kuat, punya ambisi, punya janji begitu nikahkan itu tidak mengikat mereka berdua. Jadi kalau dinikahkan jadi dinikahkan. Paham kan? Apa para pelaku-pelaku bai'at bid'ah, apakah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Tidak, jangan terlalu berlebihan. Prinsipnya muslimin itu adil dalam sikapi segala sesuatu, proporsional. Para keluar itu mengatakan bai'atnya bid'ah, sekte-nya bid'ah, belum tentu pelakunya kafir. Paham ya? Harus adil, jangan kerap benci, cekel sama dia, kemudian kamu hukumi dia di luar batasnya. Kamu yang salah. Paham ya? Para pelaku-pelaku bai'at yang bid'ah dari kerana sekte-sekte yang menyimpang, tamam, itu hukum asalnya bid'ah tidak keluar dari Islam, kecuali kalau sektenya itu punya kebid'ahan-kebid'ahan yang sampai tingkatan kufur. Paham ya? Sampai tingkatan kufur. Mau contoh, bai'at kepada Nabi palsu, hukumnya apa ini? Hukum apa ini? Ragu-ragu, hukum apa ini? Kufur, jangan ragu-ragu dengan kesepakatan semua para ulama. Para siapa yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Ketika ada orang yang membaiat ini orang sebagai Nabi, itu baiat kekufuran. Ya kafir. Itu ya. Intinya baiat, baiat yang bid'ah, ya bid'ah. Dikecualikan kalau sekte tadi itu, pemahaman tadi itu yang dia bai'at mencapai tingkatan kekufuran, maka dihukumi. Bagaimana cara menghilangkan sifat yang sering berprasangka terkadang terjerumus berseubah? Jadi prasangka itu ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Nah gitu ya. Kalau prasangka baik terus nubon, ya bagus. Itu yang diharapkan ada pada kita selaku seorang muslim. Tatkala kita bermuamalah, kita memiliki prasangka-prasangka baik kepada kaum muslimin secara umum, kecuali orang-orang yang memiliki hal-hal tertentu, penyimpangan-penyimpangan tertentu yang membuat kita tidak bisa lagi husnubon. Tapi kalau prasangka-prasangka buruk, itu merupakan sifat yang tercela, su'ubon. Sekarang bagaimana cara menghilangkan sifat su'ubon, buruk sangka kepada orang tadi? Allahumma musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Su'ubon itu macam-macam ya, Pak. Tergantung dia su'udun, buruk sangka dalam bab apa. Gitu ya. Su'udun teroris, su'udun su'udun ini bukan jadi saingan saya, ya su'udun. Su'udun buruk sangka kepada dia dalam sekian banyak bab. Dalam sekian banyak bab. Cara menghilangkannya para hukum ialah ya, dengan cara antum harus mengetahui ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah tentang jeleknya su'ubat. Terus antum tanamkan dalam jiwa antum. Paham ya? Keterangan-keterangan dalam Islam, dalam ayat, dalam hadis yang menjelaskan tentang jeleknya su'ubat. Terus atau tanamkan dalam jiwa. Supaya apa? Supaya jiwa kita, hati kita takut, tidak berani untuk su'ubat, dikarenakan mengerti bagaimana ancamannya, mengerti bagaimana hukumannya. Barakallahu fiikum. Kok katanya disebut dengan sok terapi gitu ya. Betul ya? Jadi ditekan jiwanya itu. Sama dia kemudian ketakutan, gemeter untuk seudon. Waduh, diancam merokok, diancam pak. Akhirnya dia takut untuk seudon. Itu dalam bahasa Arabnya namanya tarhib. Tarhib. Memang menakut-nakuti dia. Kemudian antum tanamkan dalam jiwa ini prinsip husnudzan. Para pakikum, ini namanya terhib, menyemangati orang untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat hal yang positif. Untuk ini ya. Ini dua cara. Dalam semua pakai dua cara ini. Tarhibun wa tarhib. Nah, dan yang terpenting ialah tidak ada untungnya antum memiliki sifat suhuban. Itu hanya membuat penyakit jiwa, penyakit hati, dongkolnya hati, sakit dan segala macamnya dalam keadaan belum tentu benar ada pada orang yang kamu prasangkai. Barakallahu fiikum. Belum hari ini? Hah? Tinggal sedikit lagi. Kurang berapa menit? 2 menit? 3 menit? Hah? Kurang 5 menit. Alhamdulillah ya. Ya. Sepertinya kita persiapan aja insya Allah ta'ala untuk sholat maghrib. Tapi kalau benar, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.